Halo, lagi tidur di kantor masih. Bang, udah kirim laporan, Bang. Halo, halo, yo, udah kirim BB, udah mau dikirim ini. Ah, tolong abang kirimkan, bilang saya yang ngirim satu berita kan? Ya, bahwa saya ketemu abang di. Oh. Halo, halo. Abang ketemu aku di Truno dan abang sudah ketemu Wadir, kan itu? Ngomong jelas semuanya. Halo? Halo, Bang. Iya, gimana, Bang? Itu siapa tadi? Copet. Nah, kenapa? Suaranya kok memper gitu gimana? Nah, itu. Kirimkan berita dari aku ke M ya. Apa isinya? Satu, bahwa... Kata juta dulu. Bahwa... tulis aja pesan dari nomor dua. Tadi pagi sudah ketemu Bon di Truno. Tadi pagi sudah ketemu Bon di Truno. Di Truno. Ya. Ya. Dan si Bon sudah ketemu sama Wadir. Bon sudah ketemu, B sudah ketemu dengan Wadir. Nah, B ketemu sama Wadir. Dibawa temi, dibawa tembok. Gak usah, itu gak usah singgung, saya gak mau tahu itu. Oke. Bon sudah ketemu Wadir. Iya. Dan Wadir bilang itu memang ada rencana bisa kita. Dan Wadir bilang ada rencana bisa kita. Ya memang ada rencana bisa kita kan? Iya, biasanya harus menghadap, Bang. Nah, itu tulis. Nah, memang ada rencana bisa kita. Ya. Besok Bon melanjutkan keyakinannya. Besok B melanjutkan keyakinannya. Untuk nomor 2 dan B ketemu dengan T3. Untuk nomor 2 ketemu dengan T3. Dengan Bon. Iya dong, dengan B. Iya, nomor 2 dan B ketemu T3. Iya. Tunggu perkembangan 1-2 hari. Tunggu perkembangan 1-2 hari. Dan tunggu petunjuk dari M, kan itu? Oh, tunggu petunjuk justru diserahkan ke kita. Kayak disuruh nunggu tunggu petunjuk dari M untuk menjaga ketidak tersinggungan. Oh, ini kan dari saya, Bang. Oke. Gitu loh. Terus? Hah? Udah. Nah, itu aja. Ya jadi tunggu apa tadi? Tunggu petunjuk dari M. Tunggu satu dua hari ini dan tunggu petunjuk dari M. Ya. Tapi kan saya sebutkan Bon kan besok menanyakan lagi keyakinannya kan gitu. Iya. Keyakinannya untuk bagaimana mencintanya kan gitu. Iya. Ya. Ya. Jadi setelah itu yakin baru laporkan ke M bagaimana lanjutannya kita gitu loh. Ya, Bang. Akan ya. dari Tenggo bisa runding sama Wadir apa enggak? Kan gitu. Itu kan kita ya berarti kembali kepada T3 kan gitu. Iya. Iya kan? Iya. Jadi terserah ya petunjuknya. Ya udah dari T sama B ke Wadir atau kembali kepada T3 kan gitu. Iya. Atau ya. AT3 masih di rel apa enggak ya komentarnya abang saja gitu. Oh ya, yang penting saya ngomongnya begitu gitu loh. Ah. Ya, abang komentar apa sama M kan gitu. Ya. Kalau ini bukan T3 ya udah jalan aja sama Badir silakan kan gitu. Ya. Itu kan tergantung abang sama T kan gitu. Ya bang. Yang penting jangan sampai tersinggung gitu loh. Oke, Bang. Saya apa sekarang? Saya pribadi, abang tanya saya kembalikan ke abang. Oh? Nah, kan gitu? Iya. Wadir tidak ada petunjuk dari awalnya dari T3. Ya, nggak mungkin. Mungkin akan ngomong begini, gitu loh. Iya dong. Nah, itu abang jelaskan di situ. Iya, saya cloning dulu ya. Nah, terus? Ya, itu satu, dua. Ya udah gitu. Oh gitu. Tadi statementnya K1 kan bagus. Ya. Ya kan? Ya betul. Seperti yang saya ngomong, gak mungkin dia. Karena dia sama K1 itu sama RI1. Ya. Itu loh. Oke bang. Ya, dan tadi K1 itu selain dia tidak penuh asisten, dia membicarakan urusan kita. Iya. Bahwa itu terbukti gitu loh. Meskipun itu dia bicara fakta. Iya. Sekal tidak diperiksa, sudah berhenti lama. Di situ sudah ada faktanya kan itu. Seperti apa yang dia omong selama ini kan itu. Ya, abang tolong jelaskan juga. Bagaimana supaya dia tidak salah pilih gitu lah. Oke bang. Ya. Oke bang. Nah, besok abang kan ke sana. Iya. Nah, abang nanti keyakinannya gimana kalau T tetap abang gandeng untuk jalan? Nah, silakan petunjuknya dari M bagaimana, kan gitu? Oke. Okay. Nah, kalau kembali kepada T3, ya abang dengan aku, gitu lah. Sudah bang. Iya bang, iya bang, iya bang. Ya. Nah, oke okay, bang. Kalau saya kaget, saya pikir T1 yang perintah nggak taunya riwat wadir. Menurut saya ya kurang pas dari lantai 30 kok pasti tanya sekarang kepada lantai 10 kan aneh. Betul gak bang? Betul. Nah bang analisa saat itu tadi pesan saya itu soal wadir atau P3 itu komentar abang sendiri. Iya. Oke bang. Cuma ya karena saya janji kalau saya ada pesan lewat cloningnya abang. Iya. Jadi abang langsung pesan dari 02. Begitu. Oke. Ini pesan dari 02 pak gitu ya. Ya dari pagi sudah ketemu Brian di Truno. Iya. Dan B sudah ketemu sama Wadir. Iya. Dan Wadir menyanggupi. Iya. Nah, kemungkinan sudah ada trailnya dari T3 memang arah ke sana kan gitu. Iya. Kalau enggak kan enggak mungkin dia berani janjikan. Kan? Oke. Gini aja bang. Bang. Saya ketik dulu, nanti saya bacakan ke abang ya. Baca lagi buat apa? Bang kan udah tidur, aku tidur. Oke deh kalau gitu. Pokoknya abang udah ketemu Wadir. Iya. Wadir begitu abang ngomong, memang ada rencana mau kita kan itu. Iya. Nah, sambil menunggu besok Bon masih mau ketemu lagi, Bon sama ya. Nomor 2 tidak jadi ketemu T3 dulu, gitu loh. Iya. Sambil menunggu keyakinannya apa, gitu loh. Sambil menunggu petunjuk dari M. Iya. Lah M ya, dong. Analisanya apa? Itu abang sendiri menganalisa, saya hanya mau tahu aja apa pendapatnya abang, gitu loh. Iya, bang. Saya kan ngomong abang, wong ini yang ini P3 kok malah nanyanya turun gitu loh. Tapi itu nggak usah diomong. Abang memberikan saran apa di lapangan apa sama dia kan itu. Jalur apa yang mau diambil gitu loh. Oke bang. Besok kalau abang ke situ jangan terlalu memepetkan supaya bisa ada mundur dua langkahnya si T itu. Oh, enggak itu sama saya besok, saya sendiri kok besok. Iya, maksud saya itu kan sekarang masih tanda tanya kanan kiri. Iya kan? Mau lanjut T ke Wadir atau mau kembali ke T3 kan nunggu. Iya kan? Kalau saya punya keyakinan kalau normal berpikir ya kembali ke T3 kan? Iya kan? Iya. Yang ditakutkan kan T3 minggir, buktinya sudah ada statement macam-macam sekarang kan? Oke. Kita kan memang kalau tidak ada arrangement dari T3, nggak mungkin Wadir berani ngomong kan gitu? Iya. Ya, itu analisa bang lah, ya. Oke bang. Oke, yuk. Saya besok dikabarin ya. Artinya jawaban dia ya? Maksudnya besok kan aku juga ketemu dengan dua. Ya. Nah, tinggal abang jawab aku, abang ang. Kita berpending dulu. Atau ayo kita jalankan yang T3 langsung. Oke. Sama saya kan itu. Ya, ya, ya, ya. Oh, T yang dengan B, kan gitu. Ya, ya, ya. Ya, kan? Oke, Bang. Oke, yuk. Eh, hey. Halo. Halo, Bang. Si Thompson udah kerja? Udah, ini aku mau bicara. Tuh, belum pulang, ya. Mana dia? Ini. Halo. Selamat ya, sudah. Oh, iya. Makasih, Pak. Gimana? Itu si udah mulai kerja harus dikontak tuh 4 orang pesidik itu. Iya, rencana mungkin besok kali sidang, Pak. Nah, sama yang di Mabes ya? Oh iya, iya, iya. Tolong ya, besok kita kontak ya. Oke, okay, oke. Yo, thank you ya. Yo, yo.